rakit rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit sakit dahulu, susah susah dahulu, baru kemudian bersenang senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia.